bahwasanya sana sih namun aslin ini menurut kita tentang permasalahan ini, menurut kita tentang permasalahan ini, dan sana mereka para ulama selain beliau juga telah menulis tentang kita yang bersangkutan dengan jamaah tabligh, dan itu bagi kita untuk kembali kepada kita tersebut. Dan tentunya akan datang daripada kita tersebut menerangkan secara gamblang, secara gamblang, secara terperinci, secara jelas apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan yang ada pada jamaah tabligh, apa yang terjadi daripada kesalahan-kesalahan yang ada daripada jamaah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, bagaimana mu'alimuhu hadithallahu ta'ala bapak tabahan kathir iman kana maktu'an bihim hakikat amnihim bahadjarahum wahadjarahum wayaktifi damnihim annahum la yahtamuna bidakwa ila tawhid dan yusiruna minha wa mimman yadu'una ilaiha wa yukaliman in khada lihadal firqa sufiya al-mukanna'a mimma yakudunaha ma'amu wa za'amu kutuba al-imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kitab al-tawhid masalan atwa'an khulus ma'ahum thumma burrat al-fi'l minhum wa kaifa yatahawwal husnan khuluq al-mutakallaf ila wahdiyah wa hamadiyah والصداقة إلى التغضاء وعداوة وهذا أمر المدرب ولهذا ينكشف أمرهم ينكشف أمرهم لك dan dengan apa datang daripada penerangan ulama tentang jamaah tabligh seperti apa yang sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu tentang apa yang datang dari perkara mereka menjadi jelas bagi kita semuanya dari kebanyakan orang-orang yang tertipu dengan jamaah dari banyaknya orang yang tertipu daripada jamaah tertipu. Nah, dan dengan apa datang daripada penjelasan ulama menjadi jelas kepada kebanyakan orang dari orang-orang yang tertipu dengannya juga menjadi jelas di sisi mereka hakikat tentang hakikat bagaimana sebetulnya jamaah tabligh dan bagaimana sampai mereka masih hadir ditinggalkan dan ditakwil oleh para ulama. Nah, dan sebetulnya cukup bagi kita tanpa kita mengulang kembali apa yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu, cukup bagi kita telah mereka ini tidak menunggu-nunggukan, tidak menerimukan dakwah yang mereka sebarkan, dakwah yang mereka serukan terhadap Tauhid. Nah, mereka tidak berikhtimah, tidak bersungguh-sungguh di dalam dakwahkan Tauhid, bahkan yang ada yang kurunan kita. Mereka membuat orang-orang lari daripada dakwah tauhid, lari daripada dakwah tauhid, membuat orang-orang lari daripada orang-orang menyerukan kepada dakwah tauhid. Dan ini hakikat hamdini. Ini adalah hakikat perdalam. Kenapa kita katakan demikian? Dikarenakan kalau mereka membaca kitab tauhid, akan terpecah kelompok yang ada. Akan terpecah kelompok yang ada di antara dan mau mengikuti dakwah tauhid, mau kembali kepada tauhid, kepada akidah yang benar, dengan mereka yang tidak suka kepada tauhid daripada orang-orang yang senang dan suka kepada kesyirikan. Nah, dan juga kalau sampai mereka berdakwah kepada tauhid, ini tidak sesuai dengan langkah dakwah mereka, karena langkah dakwah mereka meninggalkan pembicaraan yang sana adanya perselisihan, meninggalkan dakwah yang sana ada perselisihan. Sehingga ketika ada kesulitan mereka untuk membeli, untuk memecah belah manusia. Memecah belah manusia dari yang mukmin dengan orang yang kafir. Daripada orang yang bertauhid dengan orang yang syirik melakukan kesyirikan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwah beliau, dakwah aqidah, dakwah tauhid memisahkan antara hak dengan batil. Sementara dakwah mereka jemaah tabligh tidaklah berjalan di atas dakwah tauhid. Dikarenakan dakwah berjalan di atas dakwah tauhid akan memecah belah jamaah mereka. Akan memecah belah jamaah mereka. Dan ini memiliki tujuan dakwah mereka. Karena tujuan dakwah mereka bersatu. Menyingkirkan sejauh-jauhnya yang namanya apa? Yang namanya khilaf. Dalam keadaan ketika kita membicarakan tauhid, kita akan membicarakan firqa-firqa yang besar. Kalau kita membicarakan tauhid, tapi enggak, kita akan membicarakan mana yang benar, mana yang batin dari orang-orang. Mana yang benar, mana yang batin daripada kelompok-kelompok. Sementara mereka adalah orang-orang berakidah, maturidiyah, berpahaman kufriyah. Kalau pemikiran yang tahu, ini akan tersinggung nanti. Ini akan tersinggung nantinya. Dan mereka tidak mau tersinggung yang namanya akidah mereka. Akhlak mereka, muamalah mereka, atau manhaj mereka, tidak mau. Sehingga mereka menjauhkan pembacaan kitab Al-Qur'an. Mereka katakan, bahwa kitab yang lain adalah na'am seperti Qadha'il A'mal, na'am Qadha'il Shalihin, na'am. Itu pun dihadis Shalihin tanpa syarat, tanpa syarat, tanpa penjelasan ulama. Hadis, lantas dibaca dan dipahami oleh masing-masing. Nah, atau kembali kepada kitab yang lain, kitab yang dikatakan di sana padanya maudhu'at, Tambir Al-Ghafilin, na'am dan yang sebenarnya. Nah, kita mereka yang sedang nabi penuh dengan apa datang daripada Al-Qur'an. Lah orang yang mempelajari tauhid, orang menyerukan kepada tauhid, tidak rida dan tidak akan mau membaca hadis. Apa yang datang daripada hadis? Mau dia akan menolak. Wa hadza aqidah yang mereka ambil atau manhaj yang mereka ambil dari hadis mau. Dan itu pun mereka tidak beriman terhadap tauhid. Sehingga ketika dibacakan apa datang daripada kitab tauhid, mereka bilang, nah mereka katakan, ya yang seperti ini adalah permasalahan khilaf ya akhi, jauhkanlah daripada kita-kita ini, nah tidak ingin berpecah, tidak ingin berpisah dengan apa yang ada daripada pembacaan kitab ini, ataupun apa datang daripada peruan kepada tauhid, peruan kepada akidah, peruan kepada sunnah. Tunggu sunnah yang ada di sisi mereka. Sunnah yang ada di sisi mereka hanyalah amalan-amalan pada dunia, yakni seperti na'am, seperti menghidupkan dihya, na'am, berpakaian yang kata mereka ala sunnah. Tapi tetapi apakah itu sunnah sebetulnya sunnah? Tidak mereka jalan. Tidak mereka jalan. Jadi penerimaan semangat menolak kepada sebagian. Kalau mereka betul-betul orang yang menjalankan sunnah, betul-betul orang yang menjalankan sunnah, lakana salafiyah. Maka dia, atau lakana salafiyun, atau lakana salafiyun, mereka itu menjadi orang-orang yang dikatakan nanti apa? Kalau mereka menjalankan sebetul-betul sunnah, nah, jamaah seperti itu. Tapi tidak demikian. Nah, ketika ditahrir kelompok-kelompok atau diberi peringatan apa yang batil, mereka tidak mau menerima. Lantas mereka mengatakan, kami mau mengamalkan ini. Dan sunnah, dan sunnah ditegakkan takdir. Pada jamaah-jamaah yang mukhalaf, dan sunnah diberikannya akidah daripada akidah yang sesat. Dan sunnah diberikannya apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara seutuhnya dan secara sempurna. Tapi jamaah ini tidak begitu. Jadi coba bagi kita tentang jamaah ini. Mereka layak tamuna. Mereka tidak bertumbuh-tumbuh. Tidak menyungguhkan diri mereka terhadap dan kita nasehatnya jamaah tabligh. Kita tantang mereka jamaah tabligh. Apa yang mereka telah belajar daripada akidah? Kita tanyakan sudah berapa lama mereka di Indonesia ini atau di negeri-negeri kaum muslimin? Apa yang mereka pelajari daripada akidah? Kita tanyakan kepada mereka. Jangan kita bisa kita dapatkan dari perkataan mereka kami belajar akidah dengan melihat alam semesta ini. Ya, karena kamu ini suka jalan. Nah, kamu suka jalan. Nah, suka jalan sana, jalan sini. Nah, rombongan sana dengan ini. Suka. Nah, jadi aku sekedar kenalan kepada alam semesta, kamu kenal Allah. Demikian. Nah, ini akidahnya orang kafir. Dan akidah uluhiyah. Sehingga perjalanan mereka yang katanya mau mengenal Allah, terkadang masuk di satu masjid yang di sana ada kuburan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, salat di masjid yang ada kuburannya. Dengan jalan-jalan melihat melihat alam semesta, mengenal Allah katanya, lantas dengan itu pula mendatangkan kesyirikan yang menyinggung daripada tauhid atau menyinggung daripada akidah uluhiyah. Banyak kita, mereka tidak paham apa itu uluhiyah, mereka tidak paham apa itu asma wa sifat, mereka tidak paham apa itu uluhiyah. Mereka pun mengatakan na'am dan uluhiyah kita kenal Allah lewat alam semesta. Mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan akidah. Sehingga aku dapat bertahun-tahun mereka, sampai ada yang dari muda sampai tua, kamu tanyakan akidahnya. Kamu tanyakan manhaj akidahnya bagaimana, benar atau enggak, dan bagaimana dia paham dari akidah yang benar. Sama sekali dia tidak tahu dan tidak mengerti akidah. Tapi dalam fadil, dalam fadil, engkau akan dapatkan perkataan mereka. Ketika engkau ajak mereka kepada kitab tauhid atau kepada mempelajari tauhid ataupun untuk akidah, kepada kitab-kitab akidah, mereka mengatakan, ya ini kan sudah kalian yang berdakwah, kami yang mendengarkan dakwah. Apakah kamu adalah orang-orang yang tidak mau belajar, sehingga tidak belajar tanya kepada kami, kamu hanya sudah mendengarkan? Empat. Nah, wahai subhanallah, cukup bagi kita mereka meninggalkan dakwah tauhid. Cukup bagi kita mereka meninggalkan dakwah tauhid, sehingga kita katakan, di antara dakwah-dakwah yang ada di permukaan bumi ini, di antara dakwah, kalau kita melihat penyimpangan yang ada di sisi mereka, kita lihat apa yang ada dari dakwah mereka. Apakah mereka yang bersungguh-sungguh terhadap dakwah tauhid, ataukah mereka orang-orang tidak berdakwah, dia berdakwah tauhid? Nah, dalam kemuliaan kebenaran jalan dakwah seseorang, lihat bagaimana atas dakwah, bukan hanya jemaah, kepada semua dakwah, lihat kepada semua dakwah bagaimana atas jalan dakwah. Apakah dia di atas dakwah tauhid, berjalan di atas dakwah tauhid, ataukah dia berjalan di atas dakwah yang seenaknya atau sekemauannya sebagaimana yang dikatakan dakwah? Nah, karena mustahil ada orang mengatakan dakwah saya adalah dakwah yang benar, dakwah yang mengikuti dakwah Rasulullah, lantas tidak ada dakwah tauhid. Tidak ada dakwah tauhid di sini. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang datang dakwah yang menyebabkan tauhid, dakwah yang tidak beriman terhadap tauhid. Asas dakwah beliau dakwah kepada tauhid, dakwah kepada akidah, dakwah kepada akidah. Sehingga itulah beberapa kali kita singgung diutus atas kita dua para wanita yang mengutus Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang masyhur yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika diutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengajarkan kepada Mu'adz, awalan tad'uhum an tashhad an yashhadu an la ilaha illallah, awalan tad'uhum ila al-aqidah ila al-tawhid, mengajak mereka kepada la ilaha illallah wa anni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kepada aqidah, kepada tauhid, aqidah kepada Allah, menunggalkan Allah, hanya Allah yang pantas diibadai, tidak ada yang lainnya, aqidah kepada bahwasanya Muhammad adalah yang pantas untuk diikuti. Nah, demikian. Kalau mereka mengikuti dakwah Rasulullah, ini dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada panggilan dakwah beliau. Ya, maka orang yang mengatakan dakwah yang benar, dakwah yang benar, dikatakan orang yang mengatakan bahwa mereka di atas dakwah yang benar, ukurannya apakah dia berdakwah kepada tauhid atau tidak. Kalau dia berdakwah kepada tauhid, kalau dia berdakwah kepada aqidah, maka saya orang-orang seperti ini, orang-orang yang benar perjalanan, orang-orang yang benar perjalanan, karena ya tarattab ala da'wah aqidah, karena na'am, apa yang datang dari da'wah aqidah ini, apa hasil daripada da'wah aqidah ini, cinta kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam Islam sepenuhnya dengan da'wah tauhid, dengan da'wah tauhid. Jadi orang-orang yang terkenal dengan da'wah tauhid akan cinta kepada apa yang datang dari Rasulullah secara sepenuhnya. Dia akan cinta kepada apa yang datang dari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sepenuhnya. Dia masuk ke dalam Islam secara sepenuhnya. Orang terkenal dengan da'wah tauhid. Nah, maka da'wah beliau yang pertama kali dibangun di atas da'wah tauhid. Sehingga tidak jangan takut. Siapa? Apakah lagi kita menunggu sekarang pembahasannya tentang apa? Jamaah tabligh. Apa sekadar daripada jamaah tabligh? Nah, tidak beriman terhadap dakwah aqidah. Tidak beriman. Sehingga ada perubahan di sana. Ada takhayulan. Nah, ada takhayulan. Lantas di sana ada kesulitan. Ada kesulitan. Ada semuanya melawan daripada dakwah tauhid. Melawan daripada dakwah tauhid. Nah, demikian para nabi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka tidak ikhlas terhadap dakwah tauhid, mereka membuat manusia itu lari dari dakwah tauhid. Mereka membuat manusia itu lari daripada dakwah tauhid. Nah, mereka membuat manusia lari dari dakwah tauhid. Karena kata mereka dengan dakwah tauhid ini, nah, akan membuat kita terpecah. Dengan dakwah tauhid ini akan membuat kita dengan yang lainnya tidak menjadi kuat. Dengan dakwah tauhid akan membuat kita satu dengan yang lainnya. Nah, saling satu menyerahkan antara satu dengan yang lain. Dengan dakwah tauhid, mulut-mulut kita jadi kotor. Dengan dakwah tauhid, hati kita jadi kering, tidak basah sebagaimana orang-orang sufia yang berzikir kepada Allah, basah hati. Aku kurang basah dengan tidak basah. Nah, hati kalau mau basah, kurang air. Kalau kurang basah dengan tidak basah, semua perkataan dia keluarkan. Semua perkataan dia keluarkan. Sehingga engkau batasi mereka terhadap da'i daripada du'at atau da'i daripada du'at aqidah. Jangan takut menghalang anggota-anggota yang ke sana berbahaya ke sana. Karena kalau ke sana nanti kamu mengatakan da'i ini na'am mubtadi atau du'at dan sebagainya, dan ke sana yang lainnya aja. Yang lainnya aja tidak berguna sama sekali. Nah, membuat orang-orang lain daripada dakwah tauhid dan dari orang-orang mimma yad'u ilaiha, dari orang-orang yang berdakwah kepada tauhid. Ini yang ada dari dakwah mereka. Sehingga kita bisa dapat daripada majelis-majelis ahli sunnah, baik kita membahas daripada kitab-kitab ahli sunnah yang atas, yang utama, membahas tentang akidah, tentang manhaj, mereka mau duduk. Tidak ada yang mereka mau duduk ulama. Jarrabna miraran dan jarrabal ulama. Kita sudah mendapatkan pengalaman hal ini. Dan mereka para ulama sudah mendapatkan pengalaman hal ini. Tidak ada di antara mereka yang mau duduk. Tidak ada di antara mereka yang mau bermajlis dengan majlis ilmu. Adapun perkataan mereka, kami mau bermajlis, kami juga mau mengikuti kebalan kami. Kenapa? Nah, Wallahu ta'ala alam ikhlas. Illa terkecuali orang yang mau bertobat, yang mau mencari kebenaran dengan keikhlas-ikhlasan, yang dia mau mencari kebenaran, dia akan datang ke majlis ilmu dan dia akan tampak atau akan tampak kepadanya kebenaran. Wallahu ta'ala alam ikhlas. Baik. Wallah, liman inkhada'a bihadal firqah kumpia al-muqanna'an liman yakhrudu ma'ahul. Dan dikatakan kepada orang yang tertipu dengan firqah kumpia yang mereka ini dengan kuku betul-betul maksat, betul-betul kuat dengan apa datang daripada manhaj kumpia. Nah, betul-betul kuat. Sehingga, jangan takut sebagaimana sudah kita singgung terdahulu. Naam, akidah mereka, dari apa yang sudah kita tunggu, akidah mereka makuliyah, jisiyah, rakyabandiyah, al-qadiriyah, syahrawardiyah, sikta-sikta-sikta-sikta. Naam, apa yang sudah kita tunggu, betul-betul mapan dengan akidah yang ada di mereka. Naam, model-model mereka, dengan model-model fusi, yang salat, yang salat, dari kalangan sufiun, naam sama. Perbedaan mungkin berbeda, naam dari sisi mereka dan sisi ini beda. Kalau yang sufi tolak ini terkadang tidak layar, tidak tampak kepada mereka penghidupan sunnah-sunnah badannya atau amaliyah. Naam, tidak tampak. Tapi kalau sufi yang modern ini, yang zaman tadi, tampak kepada penghidupan, kayaknya sunnah. Naam, kayaknya sunnah. Kalau sufi yang kalah inilah. Nah, kalau sufi yang modern itu jangan terbukti. Kayaknya tampak penghidupan sunnah. Padahal apa yang sudah kita katakan, penghidupan sunnah sunnah tidak dihidupkan. Lima setengah sunnah ditolak. Kata jamaah tasbih, jamaah sholat, nah atau firman sunnah. Baik. Tidak ada bedanya dengan sufi. Mereka tidak ada bedanya dengan sufi. Tidak mapan dengan sufi. Ketika kami berada di zaman, bertemu dengan jamaah di tabligh. Ini dan sebagian anggotanya berdiri di pintu mall. Yang lainnya di dalam untuk memanggil orang-orang katanya. Berdiri di dalam mall. Memanggil orang-orang. Yang dibuat pintu mal dengan membawa tas di berkas itu. Nah, hendak ditanyakan ada apa waktu itu? Katanya kami membantu teman kami dengan tas di dilihat. Umum, membantu dengan tas di. Nah, tidak cukup dengan itu, ada yang bertasbih dari jauh. Ada dari mana dapatnya dalil yang seperti ini? Nah, dari mana dapatnya dalil yang seperti ini? Nah, dia berdakwah di mal-mal. Tahu ke mal ya. Kamu tahu bagaimana mal? Ya kalau mal di Indonesia dengan sejenisnya ya. Nah, kalau mal di Arab, ya walaupun wanitanya tidak buta-butaan seperti Meriam, tapi wajahnya. Nah, wajahnya tidak ada wajahnya yang berbeda. Nah, wajahnya orang Mungkin kalau kita wajahnya orang-orang Arab yang ada di Arab pun bagikan bintang film. Nah, keterima semua. Kalau wajah kita yang di dunia semua, oh, tidak terima. Nah. Itu demikian jalan. Fungsi demikian jalan. Dan banyak lagi yang mereka sangat kuat dengan apa yang ada daripada di sisi mereka daripada naam pemahaman atau manhaj sufia. Wallahu ta'ala alam. Baik. Wa yukalli man in khada di hadal firqa sufia al-mughanna mimman yakhruju ma'ahum. Kita katakan kepada mereka atau orang-orang yang keluar bersama mereka, wajib sebarkan kitab-kitab yang ditulis al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebarkan. Nah, adna al-qurub ma'ah. Ketika kamu keluar bersama mereka, tolong sebarkan. Nah, tumang guru, kemudian lihatlah apa yang ada daripada Radda Al-Zal. Dengan jelas mereka akan menolak apa yang diinginkan daripada keinginan kita. Disebarkan kitab Tauhid atau disebarkan kitab Aqidah, bagaimana dengan dakwah kita nanti? Kata mereka berikian, maka engkau akan lihat supaya ta'awwal usnal khuluq al-mutakallam ila wahdiyah wa halafiyah.